Sampeyan delok wong lemu nek salat. Apa sujud leren degar-degar sik kok. Apa tangine gak kerencalan ora iso tangi. Tahiyat lo karo jagang, ora jagang, guling. Lah nek imame cepet, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum sing lemu apane yo gelundung, gelundung, gelundung. Sedengan. Tapi aja terlalu kalem. Mung imami tarawih dhe Bismillahirrahmanirrahim. Nah sing diwaca ta Yasin wal Qur'anil Hakim. Yakin urung leh rong rakaat makmum entek. Imam lagi salam gawaya. Assalamualaikum warahmatullah. Nanti begecil-begecil. Entek makmume sedengan. Mungkulan niku nate pengajian umum. Nggih ngeten iki wayah Ramadan Nuzulul Quran teng daerah Jawa Tengah mriku. Kula pas ndugi mriku wayah tarawih diaturi kon ngimami. Kula kuwatir swara entek pun kula tak makmum mawon. Sing biasa ngimami maju. Lah kok imame kemenyek. Imam kemenyek ketara, Pak. Delok mlakune ketara. Jlek jlek jlek. Aku kerasa suwe rasane wong iki. Lah kok tenan? Lagek takbir wis digawe-gawe. Allahu Akbar. Aku sajur-ajur. Lha iki kok bare ya apa? Lha wong imame nang desa iso tiru Mekah to, Pak. Warang-warang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aku wis makmumi mentolo mikir, atok gelem aku kon ngimam. Sampai waladdallin amin. Sing diwaca ora trima surat sing dawa-dawa niku, Pak. Langsung ayat nang gone tengah Quran sing wangel-angel. Kula dhewe ra roh ayat apa sing diwaca ira roh. Padahal aku ki apal Quran ra roh ayat apa sing diwaca. Gawaya ngono imame. Wa ma mandek lali, Pak, imame, Pak. Lah aku apa nyauti piye wong wa matok ile sapa sing roh terusane. Wong no Quran ni wamai sak pirang-pirang. Kewalen ini wama pentelui wama wama wama. Akhirnya makmum yo klenga klengo sak kancane. Menunggu nasi ngomong terusane piye. Mesing tidak omong yo setel isun jana yo. Aku yo raro. Tambah sing guri ono sing ini yo. Imam kemenyek. Lu kuasane Allah bapak ibu. Sing kiai gak iso nyauti. Imam bulet, sing sepuh ra iso nyauti. Lah kok sing nyauti ku cah cilik to. Nah, cah cilik lek tarawih barisane kan nang guri. Nyauti imam banter mergo imam bulet. Kul huwale. Sawan. Aku ya cocok cah iki aku yo. Iki gara-gara imam kemenyek digarap cah cilik. Kul huwale. Ngono. Iki paling sesuk ditiru cah nom-nom kok. Oh, no imam ada suwe ya digasak pangguri ya. Kul huwaili. Makanya nggih sedengan, nggih sedengan. Tolong, tolong sekali lagi tolong. Ben ketok ramene Islam, ben ketok syiare. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat nomor siji. Lho kok iso ora seprapat. Biasanya mereka ngaji niku buyare jam pinten? Jam jam siji, jam siji, bapak-bapak sanggup? Ibu-ibu kuat? Bapak esek sanggup, ibu esek kuat. Ngerang arah medun kok. Nah sing lanang sek kuat, sing wedok sek sanggup. Nggak ya ramedun-medun. Lho, kula sing ramedun-medun. Anggite sampean napa? Ngaji kok ngeres pikirane. Aja kok ninggal sholat. Sembrono perkara salat diancam neraka wel. Fawailul lil. Oh, ngene jere ngajak terus. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sembrono ninggal salat diancam neraka wel. Allahumma shalli ala Muhammad. Ji, gak